Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, kita akan mendapatkan limpahan rahmat Allah yang tiada terhingga. Maka pada kesempatan hari ini kita telah memasuki ayat yang ke-10 dari surah Al-Mu'min. Maka melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita sangat berbahagia karena masih bisa bertatap muka melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat dan lindungannya. Ayat yang kita kaji adalah ayat yang sangat pendek. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ula'ika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Ayat Al-Mu'min, ketika Allah berfirman ulaika humul warisun, maka tertera pada ayat yang ke-8 dan 9 itu adalah hubungan ayat yang sebelumnya itu adalah mempunyai kaitan. Apa kira-kira arti al-warisun itu adalah orang-orang yang akan mewarisi. Yang mewarisi di sini adalah yang mewarisi bumi ini sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka ayat yang sebelumnya menjelaskan, pertama kita harus menjaga amanah, dan kedua kita harus selalu memelihara sholat kita. Maka kedua ini saja kita dapat melaksanakannya, insya Allah kita akan dapat menjaga, atau kita adalah sebagai orang-orang yang mewarisi. Maka kata-kata ulaika itu adalah yang dalam ayat ini, yaitu mereka yang disebut dari ayat ke-8 dan ke-9 tadi, atau ayat yang sebelumnya, yaitu tentang menolak, tentang canda, gurau dan lain sebagainya. Dan ayat yang lainnya, ayat yang lainnya adalah ayat yang yaitu kumpulan dari ayat 7 sampai 10 yang kita kaji saat ini. Memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat yang pertama kali ini, qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan orang-orang itulah yang dimaksudkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan pertama kali seorang mukmin khusyuk sholatnya, menolak tentang canda gurau, melaksanakan zakat, menjaga kemaluannya, yang menyampaikan amanah, yang memelihara sholatnya. Mereka itulah para pewaris. Maka pewaris di sini adalah bukan sebagai pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pewaris di sini artinya kita mengambil janji antara kita dengan Allah, maka kita akan mendapatkan janji itu layaknya seperti jual beli. Maka apabila kita mendapatkan hal tersebut, maka kita menjadi orang yang sangat beruntung. Di studio sudah ada narasumber kita yang akan menjelaskan nanti, yang menjelaskan lebih jelas lagi, yaitu tentang siapa sih yang pewaris-pewaris yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya. Kami persilakan Ustaz Suhaidi ataupun Ustaz Tahir. Terima kasih kepada Ustaz Fajrul Haq yang telah menjelaskan ayat ke-10 yang berbunyi ulaika humul warisun. Yang dimaksudkan waris di sini adalah orang-orang yang memiliki sifat dari sifat yang pertama tadi, surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sampai seterusnya. Terus bukan hanya sekedar itu saja, tetapi orang-orang yang mewaris ini adalah orang-orang yang menjaga hak Allah, menjaga apa yang diperintahkan Allah, baik sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Maka orang yang seperti ini pantaslah diwarisi, karena mereka tunduk dan patuh dengan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya yang mewaris ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman mewarisi, maka dia akan serius di dalam pelaksanaan-pelaksanaan perintah-perintah. Lebih-lebih lagi yang mewaris ini adalah para-para anbiya, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ayub, dan para-para wali-wali Allah, dan juga termasuk orang-orang yang salihin dan salihat yang benar-benar istiqomah, termasuklah keistiqomahan para-para sahabat, yaitu Umar bin Khattab, yang benar-benar hidayah yang Allah berikan itu dijaganya sampai dia meninggal dunia. Kita semua pendengar yang dimuliakan Allah memiliki hidayah, tapi apakah hidayah itu bisa kita istiqomahkan di dalam hidup kehidupan kita, sehingga dengan kita istiqomahkan hidayah kita ini, maka orang yang istiqomah terhadap hidayah Allah, istiqomah terhadap petunjuk dan pelaksanaan perintah Allah, pantaslah manusia ini diwarisi sebagaimana ayat tersebut, ulaika humul waritsun. Di samping saya ada Ustaz Thohir yang lebih detail akan menjelaskan ayat ke-10 tersebut. Para pendengar rahimakumullah, pada ayat yang ke-10 surah Al-Mu'minun ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang disebutkan pada ayat pertama sampai ayat ke-9, ulaika humul waritsun, merekalah yang menjadi pewaris. Dari ayat ke-10 ini, secara zahir bisa kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengulangi lapas mereka sebanyak 2 kali. Ulaika, mereka itu. Kemudian Allah tambah humul atau hum. Ini menunjukkan betapa pastinya janji Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa mereka yang menyipati pada ayat-ayat sebelumnya menjadi pewaris atau menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, dalam kehidupan kita pewaris merupakan hal yang pasti. Dalam artian, ketika seorang ayah meninggal dunia, maka secara umum atau kalau tidak ada yang menghalangi, anak itu menjadi waris dari orang tuanya. Dan biasanya sesuatu yang diwariskan itu adalah hal yang sangat berharga, sehingga ketentuan-ketentuannya Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam ayat ini Allah menyatakan dengan kata-kata al-warithun, artinya orang-orang yang menyipati pada ayat-ayat sebelumnya, termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, menunaikan zakat, menjaga harga diri, dan sebagainya, mereka itu merupakan pewaris yang akan menerima imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu ajaran atau melarang satu perbuatan, Allah memberikan imbalan, Allah memberikan balasan kepada manusia, karena Allah sangat tahu bahwa manusia akan meminta balasan dari apa yang diperbuat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang menyipati di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-9 tersebut, bahwa mereka betul-betul menjadi waris tentunya pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang menjadi pewaris apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Iya. Lanjutkan oleh Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Thohir. Sangat benar apa yang disampaikan, bahwasanya yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an ini adalah Allah menginginkan kita sebagai ahli waris. Karena kalau sudah dijanjikan Allah, Allah sangat mengharapkan kita, sehingga Allah mengatakan dalam satu firman-Nya dalam surah Al-Anbiya, wa anta khairul warisin, artinya adalah engkaulah yang sebaik-baik pewaris. Dalam arti kata, ketika Allah sudah mengatakan engkau engkaulah yang sebaik-baik pewaris adalah Allah, maka kita harus ikuti apa yang sudah digariskan Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beruntung, tidak saja hidup di dunia, tapi di akhirat kita sangat mengharapkan kehidupan itu, karena kampung yang paling damai di akhirat nantilah, kampung yang paling abadi. Di dunia ini hanya sifatnya sementara. Mudah-mudahan dapat kita pahami semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Suhaidi dan Ustaz Muhammad Thohir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.